tempat tiduran. Tanpa ia pun seakan lupa, lupa jumlah usianya, lupa sisa umurnya, lupa segalanya. Aku pun pusing 7 kali Sampai